Wajamukati yesaya monggoda hati. Senyum minari jasa yang di bawah mimpi. Hatiku rindu padamu, xin jantung hati, oh xin jantung hati. Janji mu mani ya saja dan jauh tukun. Hati minagi ya sayang jauh darimu. Aku pun rindu padamu, xin jantung hati, oh xin jantung hati. Langit yang biru dan berlagi jadi saksi, engkau dan aku takkan mampu bisa lari. Walau bermajung dari jauh menghampiri. Kita berjanji ya saya di dalam hati. Kalau kau bisa ya sayang berarti kembali. Engkau dan aku bersatu si jantung hati, oh si jantung hati. Dan biru dan berlanji jadi saksi, engkau dan aku takkan mampu bisa lari. Walau berjauh dari jauh menghampiri. Kita berjanji ya sayang di dalam hati. Kalau kau bisa ya sayang berarti kembali. Engkau dan aku bersatu si jantung hati, oh si jantung hati, oh si jantung hati, oh si jantung hati.